Namamu tetap abadi, walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati, sepanjang masa kau ku sayangi. Menjadi cerita abadi. Selamat jalan, ku doakan semoga bahagia. Kusahiraukan diri ini, biarlah bagi. Walau harus hatiku merana, namamu tetap abadi, walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati, sepanjang masa kau ku sayangi.